kita tak mau melihat dalam diri yang tersirat. Kita akan dizalimi mainan dan muslihat. Jika kita terusan berserah, pahala akhirnya menjadi dosa. Bila kejiwa menimpa kejiwa, kita jatuh tak percaya. Dalam tersimpan jawaban. Dalam satu kebenaran. Dalam dia ngarangankan. Dalam tersimpan jawaban. Kemana kesempatan hayalmu. Dalam tersimpan harapan. Dalam satu kekuatan. Dalam didambakan. Simpan harapan. Kemana arah kau hadapkan rindumu? Kesana cinta sedia menyambutmu. Biar kau dan hayalmu. Dalam dalam tersimpan. Yeah.